Islam terbesar di Indonesia, juga menyandang nama Ahlus Sunnati wal Jamaah atau nama Salaf, atau bahkan menyebut sebagai Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Namun sekali lagi, nama tinggallah nama. Dalam praktek kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan kepada nama yang disandangnya tersebut. Bahkan salah satu organisasi massa terbesar di negara kita ini, di dalam buku pintarnya, di dalam buku rujukan para anggotanya, menyebutkan kalimat innal firqatan najiyata minas salaf. Sesungguhnya kelompok yang selamat itu adalah as-salaf. Akan tetapi organisasi massa yang tergolong besar di negara kita ini tidak menunjukkan nama sebagaimana yang ditulis di dalam buku rujukan para anggotanya. Bahkan nama salaf terasa asing pada anggota-anggotanya. Nama Al-Firqatun Najiyah juga asing. Nama yang sama sekali belum tersentuh dan belum dikenal oleh para anggotanya. Padahal nama itu tertulis di dalam buku rujukan para anggotanya. Ada lagi kelompok yang mendirikan pemahamannya di atas pemahaman salaf, katanya demikian. Mereka juga merujuk kepada para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad rahim hafizahullah ta'ala, dan berbagai masyayikh lainnya. Mereka jadikan sebagai rujukan. Kitab-kitab para masyayikh pun mereka kaji, dan mereka mengaku diri membawa dakwah ini dengan nama ad-da'watu salafiyah. Namun di dalam amaliyahnya, mereka menghalalkan demokrasi, mereka ikut andil berpartisipasi dalam pemilihan umum, bahkan para anggotanya, simpatisannya dihasung untuk memilih salah satu partai yang katanya partai itu memperjuangkan agama. Atau di antara mereka ada yang menyebut partai tersebut lebih dekat kepada sunnah, yang setelah itu kemudian partai ini pun terbongkar, melakukan skandal yang memalukan, petingginya terlibat perbuatan yang tidak sepantasnya. Maka kita akan dapati yang demikian ini, orang-orang yang mengaku dirinya membawa bendera salaf, namun amaliyah tatbik pelaksanaan di dalam kehidupan mereka tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh salafunas saleh. Ini adalah fenomena yang terjadi di sekitar kita, dan kita jangan sampai kemudian tertipu dengan keadaan yang demikian ini, karena sesungguhnya seorang sunni salafi, dia tidak semata-mata mengusung nama salaf, namun lebih dari itu, dia mengamalkan, dia menunaikan apa yang menjadi amanah ilmiah yang telah diajarkan oleh salafunas saleh untuk dipelajari dan kemudian diamalkan. Fenomena yang demikian ini akan senantiasa kita temukan di berbagai tempat. Mengaku diri ahlus sunnah wal jamaah, tapi dalam praktek amaliyahnya ternyata tidak lebih dari seorang penyembah kubur. Mengaku diri salaf, tetapi dalam amaliyah tidak lebih dari seorang yang menganut pemahaman Mu'tazilah, aqlani, yang lebih mengedepankan akal. Mengaku dirinya mengusung nama al-firqatun najiyah, namun kehidupan sehari-harinya tidak menampakkan bahwasannya dirinya adalah seorang yang mencintai dan mengamalkan apa yang diajarkan di dalam kelompok yang selamat itu. Ikhwafiddin a'azakumullah, inilah kenyataan yang kita dapati di sekitar kita. Kenyataan yang tidak bisa kita hindari, bahwasannya masih tetap ada di antara mereka yang mengaku dirinya salaf, mengaku dirinya kelompok ahlus sunnah wal jamaah, mengaku dirinya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, atau yang lainnya, tetapi dakwah mereka di atas kebatilan. Bahkan ada yang namanya ihya'ut-turats, menghidupkan at-turats, jejak yang tentunya mereka maksudkan adalah jejak salaf. Namun amaliyahnya justru jauh dari apa yang diajarkan oleh salafun salih. Mereka bercengkrama dengan Syiah Rafidhah. Mereka bercengkrama dengan kalangan Hizbiyun. Dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Maka hendaknya kita tidak tertipu oleh apa yang mereka serukan. Karenanya penting sekali bagi kita untuk menelisik, meneliti dari siapa ilmu tersebut diambil. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil ilmu atau dari siapa engkau mengambil agama tersebut. Perhatikan yang demikian ini. Karena banyak orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan seorang Imam Samudra ketika berhasil ditangkap aparat keamanan, kemudian diperiksa laptopnya. Di dalam laptop tersebut menuliskan prinsip perjuangannya berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini seorang Imam Samudra. Yang kita tahu, dia adalah seorang teroris. Nanti ada pecahannya lagi. Yang awalnya berteman dengan Imam Samudra, tapi kemudian pecah, kemudian membentuk kelompok sendiri. Pecahannya ini pun kemudian mendakwahkan salaf. Setelah ditelisik, ternyata kelompok ini ujung-ujungnya bersambung ke Salman Al-Audah, Safar Hawali, dan teman-temannya. Sama seperti Imam Samudra yang juga ujung-ujungnya ke Salman Al-Audah, Safar Hawali, Ain Al-Qarni, dan seterusnya. Tapi mereka mengakui bahwasanya prinsip perjuangannya berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kenyataan yang kita dapati. Dan Imam Samudra tidak sungkan-sungkan untuk menukil pendapat Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tidak sungkan-sungkan pula untuk kemudian menukil kalamnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Di satu sisi mereka menuduh para ulama dari Saudi Arabia ini adalah kaki tangan Amerika. Tetapi di satu sisi ia pun menukil pendapat-pendapat yang sekiranya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itulah kenyataan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, janganlah kemudian kita tertipu oleh hal-hal yang demikian. Apalagi kalau melihat zahirnya sama-sama berjenggot, sama-sama berjubah. Kalau kajian-kajian pun merujuk ke kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi dalam amaliyah kemudian menyelisihi dari apa yang diajarkan oleh para ulama. Yang tadinya awalnya sepertinya tampak itu adalah teman kita, ternyata diam-diam mengajarkan ilmu kalam dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang menyelisihi dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka penting bagi kita untuk mencermati, jangan sampai kemudian kita terkecoh setelah masuk terlalu dalam, ternyata mereka bukan salafi, bukan salafi. Untuk kembali lagi menarik diri keluar sudah terlalu jauh ke dalam. Maka hati-hatilah. Maka yudus syaitan, tipu daya syaitan, makar-makar syaitan yang bisa menjerumuskan diri kita wal'iyadubillah. Maka fenomena kita sekarang, banyak orang yang kemudian terkecoh dengan ungkapan-ungkapan yang tersebar di berbagai media. Bahkan ada di antara mereka kebingungan dan membela, bahkan ada pula di antara mereka yang membela terhadap orang-orang yang telah melakukan penyimpangan. Dengan alasan, kan mereka juga syekh, punya markiz, punya ma'had, syekh dari Yaman lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, hati-hati. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama para ulama sepuh kalian. Maka ikuti bimbingan para ulama yang telah, para ulama kibar yang telah banyak berpengalaman, yang memiliki keutamaan baik dari sisi usia, pengalaman, ilmu dan iman. Ikuti mereka, ikuti bimbingan mereka. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, dan para ulama kibar lainnya. Mereka memberikan bimbingan kepada salafiyin, dan mereka memberikan fatwa bukan semata-mata fatwa yang hanya keluar dari lisannya, tetapi semua itu benar-benar melalui dasar ilmiah, melalui penelitian ilmiah, sehingga fatwa itu benar-benar fatwa yang di atas bimbingan Al-Quran was-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Maka bagi orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, padahal dia mengaku dirinya salaf, karena fatwanya tidak sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian ia mencela Syekh Rabi, dan ini adalah bentuk-bentuk pelecehan terhadap para ulama kibar. Maka di zaman yang penuh fitnah ini, ikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama para ulama kibar kalian. Pegang teguh wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Karena nanti orang-orang akan berkata, itu juga syekh, itu juga syekh, dan seterusnya. Maka lihat siapa yang berucap, siapa yang menyampaikan. Manakala yang menyampaikan adalah dari kalangan ulama kibar, maka kita ambil dalam rangka menunaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala menyebutkan bahwasannya nama salaf, as-salafus salih, banyak sebutannya. Kadang disebut juga Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bisa juga disebut Ahlul Hadis. Bisa juga disebut Ahlul Athar. Atau disebut pula Al-Firqatun Najiyah. Ada pula sebutan untuk mereka At-Taifatul Mansurah. Dan disebut juga Al-Ghuraba. Tentang penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Istiqamah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, wal bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna sunnata maqrunatun bil jama'ah. Fayuqalu ahlus sunnati wal jama'ah kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Syahid daripada ucapan ini yaitu ada kata-kata Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah penamaan yang telah disebutkan oleh para a'immah terdahulu. Jadi bukan mengada-ada. Penyebutan ini bukan mengada-ada pada zaman sekarang ini. Tapi sudah sejak dahulu nama Ahlus Sunnati wal Jamaah ini disandangkan kepada orang-orang yang iltizam, yang berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wal bid'atu makrunatun, bid'ah itu diiringkan dengan kata al-furqah. Sebagaimana anna sunnah, sesungguhnya as-sunnah diiringkan dengan kata al-jama'ah. Jamaah. Al-bid'ah diiringkan dengan perpecahan. Kelompok-kelompok. Sedangkan as-sunnah diiringkan, diidentikan dengan al-jamaah. Orang-orang yang senantiasa ada di dalam al-jamaah. Maka dikatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagaimana Ahlul Bid'ah wal Furqah, sebagaimana kita menamakan kepada orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Ahlul Bid'ati wal Furqah. Inilah penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Azan. Sudah selesai. Sampai azan saja. Lanjutkan. Azan dulu, sholat dulu, terus gimana? Terus dilanjutkan. Oh gitu. Ya. Jadi penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah telah disebutkan oleh a'immatul mujtahidin seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita skor dulu dan insyaallah kita lanjutkan setelah salat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.